Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu 'azza wa jalla: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة في الدين بدعة fakula bid'atin dolalah fakula dolalatin wa ahliha finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahmatullah, berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan: adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi wa qilatu adab unwanu syaqawatihi. Beliau mengatakan sesungguhnya adabnya seseorang yang ia miliki merupakan tanda kebahagiaan dan keberuntungan dia, dan sedikitnya adab yang dimiliki oleh seseorang tanda kebinasaannya dia. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya akhlak, adab memiliki kedudukan yang tinggi di agama kita. Akan tetapi wahai kaum muslimin, pembahasan akhlak, pembahasan yang sangat luas dan tidaklah ada orang-orang yang membatasi pembahasan masalah akhlak ini hanya sebatas dengan akhlak kepada sesama manusia, kecuali mereka itu adalah orang-orang hizbiyah, yaitu orang-orang yang hakikatnya ahlul bidah, atau orang-orang yang nampaknya sunnah tetapi sudah terpengaruh dengan orang-orang ahlul bidah. Karena pembahasan tentang akhlak ini sangat luas, sesungguhnya pembahasan tentang akhlak di dalam syariat Islam ada pembahasan akhlak antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla, ada pembahasan akhlak antara seorang umat Rasul dengan Rasulnya Allah Azza wa Jal, antara seorang hamba dengan sesama. Dan inilah yang dijelaskan oleh para ulama, termasuk yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah dalam kitabnya Syarah Durus Muhimmah li Ammatil Ummah. Dan bahkan beliau mengatakan untuk orang-orang musyrikin yang mereka itu berbuat kesyirikan, Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sejelek-jeleknya manusia. Beliau mengatakan dalam kitab Syarat Durus Muhimmah li Ammatil Ummah halaman ke-171. Walihada fa inna kulla man ya'bud ghairallah khuluquhu min afsadil akhlaq. Dan oleh karena itu, maka sesungguhnya semua orang, siapapun dia, yang menyembah selain Allah Azza wa Jal, sungguh dia itu termasuk orang-orang yang paling jelek akhlaknya. Dan akhlak tertinggi adalah akhlak kita seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu Allah Azza wa Jal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seandainya seorang berakhlak mulia pada sesama, pada manusia, seperti orang kafir, atau bahkan seandainya seorang berakhlak mulia pada sesama dan dia muslim, dia sholat, dia zakat, dia bahkan puasa, haji, dan melakukan banyak dari amalan-amalan ibadah, namun jika dia berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, sesungguhnya amalan yang diperbuat tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga Syekh Shalih Ibnu Fauzan berkata dalam kitab Syarah Situ Mawadi Minas Syirah pada halaman ke-45, beliau mengatakan, la faedah fi sholat, tidak ada faedahnya sholat, tidak ada faedahnya haji, wasiyam, tidak ada faedahnya dari puasa yang dikerjakan, walal amali sholiyah, dan tidak ada faedah dari amalan-amalan sholat yang dikerjakan, ma'adami wujud di tauhid. Bersamaan itu tidak adanya tauhid pada orang yang mengerjakan ibadah-ibadah yang telah dia kerjakan. Maka wahai kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, tauhid adalah asas akhlak dan adab. Semakin tinggi tauhidnya seseorang, berarti dia semakin benar-benar berakhlak dan beradab. Dan semakin jelek tauhid seseorang, dan semakin dia berbuat kesyirikan, maka semakin jelek dia di dalam berakhlak. Wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikun diperangi, dan orang-orang musyrikun di akhirat itu dimasukkan ke dalam api neraka. Bukan karena mereka enggak memiliki akhlak kepada sesama, tetapi mereka semua diperangi di zaman Rasul dan dimasukkan ke dalam api neraka karena enggak memiliki akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Maka wahai kaum muslimin, berakhlaklah kita semua kepada Allah dan Rasulnya. Berakhlak kepada Allah dengan mengamalkan la ilaha illallah, dengan ikhlas, dengan tauhid, menjauh dari kesyirikan. Berakhlak kepada Rasul dengan mengamalkan anna Muhammad dan Rasulullah, dengan benar-benar mengagungkan, mencintai dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menjauh dari peribadatan-peribadatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh agama. Nah, subhanallah, ini yang harusnya ada pada diri kita yang benar-benar ingin berakhlak mulia. Karena apalah guna akhlak baik pada sesama jika tidak ada asas akhlak ini pada diri kita semua. Sehingga para ulama dan bahkan para nabi semangat mendakwakan akhlak yang mulia. Asas dari akhlak ini yaitu akhlak kepada Allah Azza wa Jal dan kepada Rasulnya. Maka wahai kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kita wajib berakhlak mulia kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada sesama. Akan tetapi asasnya akhlak. Inti dakwah akhlak dan Rasul diutus untuk akhlak adalah agar kita benar-benar beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Rasul bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama buistu li utammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan kebaikan akhlak yang ada pada diri kita semua. Kita memiliki akhlak yang baik. Kita diciptakan oleh Allah dalam kondisi tauhid, rububiyah. Dan itu semua harus disempurnakan. Sehingga kita benar-benar bisa menegakkan tauhid uluhiyah. Sehingga kita benar-benar bisa beribadah dan bisa berakhlak pada sesama. Landasannya benar-benar karena Allah Azza wa Jalla. Maka wahai kaum muslimin, mari kita berakhlak. Mari kita gemborkan, semangatkan diri kita dan kaum muslimin untuk berakhlak mulia. Akan tetapi ingat, asasnya akhlak, akhlak kita kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh amalan tidak akan diterima kecuali dengan benar-benar kita berakhlak kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang berakhlak mulia kepada Allah dan Rasulnya dan kepada sesama. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruhu. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa judihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wa daula syarika la ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasulu adda'i li ridwani wa sallallahu wa salama ala nabi wa ala alihi wa ashabi wa a'wani amma ba'd. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sekarang banyak orang yang mengajak untuk kita itu berakhlak mulia. Dan bahkan banyak label-label dakwah salafiyah yang mengajak kepada akhlak mulia. Sekarang ini banyak wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, dari kelompok-kelompok dakwah yang menyemangati jamaahnya untuk berakhlak mulia. Bagus. Alhamdulillah. Tetapi harus kita itu benar-benar mengetahui bahwasanya asas akhlak yang mulia adalah tauhid, dan kejelekan yang paling jelek dari akhlak adalah berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 36. Kata Allah Azza wa Jal, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an. Sembahlah Allah semata dan jauhilah oleh kalian kesyirikan. Dalam ayat ini Allah sebutkan 10 hak yang harus kita laksanakan. Akan tetapi Allah mengedepankan haknya Allah dari hak makhluk-makhluknya. Ini semua karena haknya Allah harus didahulukan. Dan haknya Allah adalah asas. Yang siapa memilikinya maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Sehingga Syekh Shalih Ibnu Fauzan mengatakan, menjelaskan tentang surat An-Nisa ayat 36 ini, yang menjelaskan 10 hak, hak Allah dan hak makhluknya yang harus kita kerjakan, tetapi didahulukan haknya Allah yang harus benar-benar kita dahulukan. Kata Syekh Shalih Ibnu Fauzan, wajibnya kita taqdimul aham fal aham. Wajibnya kita mendahulukan yang terpenting, kemudian yang terpenting berikutnya. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 79. Walakin kunu rabbaniyin. Dan akan tetapi jadilah kalian semua orang-orang yang rabbaniyin. Syekh Shalih Ibn Fauzan mengatakan dalam kitab usul salasanya. Rabbaniyin humul ladina yabda'una bisighari masailil ilm qabla kibari. Mereka lah orang-orang rabbaniyin yang memulai sesuatu dari pembahasan yang kecil sebelum pembahasan yang besar. Dan tauhid adalah pembahasan yang kecil yang banyak diremehkan oleh manusia, akan tetapi dia adalah asas. Dan begitulah asas, terkadang gak dilihat, terkadang diremehkan, terkadang ditinggalkan. Akan tetapi yakinlah, bangunan di atas pondasi atau pohon yang ada di atas akar atau sesuatu yang di atas asas tidak akan sempurna kecuali dengan menguatkan pondasinya, menguatkan akarnya, menguatkan landasannya. Maka wahai kaum muslimin, kita semua harus benar-benar mengetahui kaedah agung ini, yaitu kita harus benar-benar mendahulukan yang terpenting dari yang terpenting berikutnya. Di dalam belajar, dalam beramal, dalam berdakwah, dan dalam bersabar, harus tauhid menjadi prioritas utama, yang dia adalah asas akhlak yang mulia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, innaka hamidum majid, innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat. Allahumma aizal islam fit was sunnah wal muslimin wazal syirka wal bid'ah wal musyrikin wadammir a'da' din ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Allahumma amin fi duwarina wa asli a'immatana wa ulata umurina ya rabbal alamin. Rabbana zayyana bi zinatil iman wa tauhid ya rabbal alamin. ربنا زينا بزينة الإيمان والتوحيد والسنة وجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.